Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa bermajlis di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini di catat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus dan takmir masjid As-Salam, ya, semoga seperti namanya As-Salam, ya, damai sejahtera. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kitab ini berisi pondasi-pondasi dalam agama Islam. Saking pentingnya kitab ini, sampai-sampai Al-Imam Abu Ya'la Al-Hanbali mengatakan, lau ruhila ila sin li talabiha lakana qalila. Jika orang berangkat dari negeri Arab mengadakan perjalanan jauh sampai ke negeri Cina untuk mendapatkan kitab ini, niscaya kitab ini masih terlalu murah harganya. Berarti kitab ini sangat mahal. Sampai-sampai kalau ada orang berjalan dari tanah Arab sampai ke Cina untuk mencari kitab ini, itu masih terlalu murah kan? Saking mahalnya kitab ini berarti. Nah, kita masih dalam pondasi keberapa sekarang? Pondasi yang keberapa itu? 26. Pondasi 26 ini kan bahwa ahli sunnah wal jamaah meyakini, ya, para sahabat yang mulia, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq sudah saya terangkan, yang kedua Umar bin Khattab pun sudah saya terangkan radhiyallahu anhum. Nah, sekarang ini adalah sahabat atau al-khalifah ats-tsalits, khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Kenapa pembahasan sahabat ini kok dimasukkan dalam kitab ini? Iya, karena pembahasan sahabat ini menentukan manhaj seseorang. Pelajaran manhaj, pelajaran tentang sahabat ini untuk membedakan orang ini Syiah apa tidak. Makanya terutama Utsman ini. Karena Utsman ini banyak yang membenci, bahkan di kalangan umat Islam sendiri ada yang membenci beliau. Maka perlu diterangkan keutamaan beliau dan seterusnya. Tayyib, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nama dan nasab beliau. Yang pertama, beliau adalah Utsman ibn Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Utsman bin Affan bin Abil As bin ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Nasabnya beliau ini bertemu Nabi di Abdu Manaf. Satu buyut sama Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Utsman bin Affan bin Abil As ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak empat. Abdi Manaf punya anak empat laki-laki. Hashim, Muttalib, Nawfal, Abdi Syams. Hashim, Muttalib, Nawfal, Abdi Syams. Yang Hashim nanti melahirkan Rasulullah. Yang Abdi Syams nanti melahirkan Utsman bin Affan. Berarti masih kerabat sama Rasulullah, Utsman bin Affan. Ummuhu Arwa bintu Quraiz ibn Rabi'ah. Ibundanya Utsman bin Affan namanya Arwa. Arwa binti Quraiz. Pakai K, Quraiz. Wa jaddatuhu, neneknya Utsman bin Affan, Ummu Hakim bintu Abdul Muttalib. Ummu Hakim binti Abdul Muttalib. Berarti neneknya Utsman apanya Nabi? Tolong dijawab. Neneknya Utsman namanya Ummu Hakim binti Abdul Muttalib. Berarti Ummu Hakim apanya Abdullah, bapaknya Nabi? Saudara. Berarti Ummu Hakim bin Abdul Muttalib apanya Rasulullah? Bibi. Berarti masih dekat enggak sama Nabi nasabnya? Utsman ini misananya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harab bin Umayyah bin Abi Syams. Ini masih kerabat. Makanya ketika Raja Romawi bertanya kepada pedagang Arab, siapa nasabnya yang paling dekat kepada, siapa nasabnya Nabi, orang yang ngaku Nabi di negerimu itu, yang nasabnya dekat sama kalian, maka yang angkat tangan siapa? Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan sama Utsman ini satu cabang. Nah, Rasulullah di keturunan Hashim, ya, kemudian Abu Sufyan sama Utsman keturunannya siapa tadi? Abdi Manaf. Oke. Lakobuhu, lakobnya beliau adalah Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Mengapa Utsman bin Affan dijuluki Zunnurain, yang memiliki dua cahaya? Karena beliau dinikahkan Rasulullah dengan dua putri beliau. Yang pertama dinikahkan dengan Ruqayyah. Ruqayyah wafat, dinikahkan lagi oleh putrinya Nabi yang lain yang bernama Ummu Kulsum. Nah, Ruqayyah putrinya Nabi dan Ummu Kulsum putrinya Nabi, sebelum diperistri oleh Utsman bin Affan, mereka ini sudah menjadi istrinya orang lain. Ruqayyah itu istri dari Utbah bin Abi Lahab. Abi Lahab apanya Nabi? Paman. Berarti Utbah apanya Nabi? Sepupu. Saking cintanya Abu Lahab ini pamannya Nabi, cinta sama Nabi luar biasa. Cinta sama Nabi luar biasa Abu Lahab ini. Bencinya kepada Nabi itu kapan? Ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, umur 40 tahun. Rasulullah mendakwakan Tauhid, baru setelah itu Abu Lahab benci. Ketika Rasulullah umur 40 tahun diangkat jadi Nabi, saking bencinya Abu Lahab memerintahkan kepada dua anaknya menceraikan dua putri Nabi. Abu Lahab punya anak namanya Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab. Utbah dinikahkan sama Ruqayyah, Utaibah dinikahkan sama Ummu Kulsum. Saya mau tanya, Ruqayyah ini apanya Utbah? Rasulullah sama Utbah kan misanan, sepupu, betul? Berarti Utbah nikah sama Ruqayyah. Ruqayyah ini apanya Utbah? Ponakan misan, boleh nikah, bukan keponakan cer. Kalau keponakan cer kan nggak boleh. Ini boleh. Utaibah dinikahkan sama Ummu Kulsum. Ketika Rasul diangkat jadi nabi, benci Abu Lahab. Dua putranya dipanggil, Utbah ceraikan Ruqayyah, Utaibah ceraikan Ummu Kulsum. Menjanda dua putri nabi. Menjanda. Akhirnya yang Ruqayyah ditawarkan Rasulullah kepada Utsman. Utsman ini sangat mencintai Ruqayyah, disayangi. Ruqayyah sama Utsman sempat hijrah ke negeri Habasyah. Masih ingat hijrahnya Nabi kan hijrahnya sahabat kan dua kali. Pertama ke negeri Habasyah, ke Afrika. Dari arah Yaman nyebrang laut Merah sampai ke Afrika. Itu sudah pernah Utsman sama Ruqayyah. Waktu perang Badar, Utsman enggak ikut perang Badar karena Ruqayyah sakit keras. Sampai kata Rasulullah, kamu jangan ikut perang wahai Utsman, jaga istrimu. Waktu perang Badar itu Utsman tidak ikut karena diperintahkan Nabi menjaga putri beliau, istrinya Utsman. Ruqayyah wafat. Otomatis Utsman menduda. Maka dinikahkan lagi sama putrinya Nabi yang lebih kecil. Siapa namanya? Ummu Kulsum. Dinikahkan lagi. Maka Utsman bin Affan dijuluki Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Karena pernah menjadi mantunya Nabi berapa kali? Dua kali. Itu makanya dijuluki Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Kunianya itu, bahasa Indonesia apa kunia? Enggak ada ya kunia itu. Kunianya beliau adalah siapa? Abu Abdillah. Karena dia punya anak laki-laki namanya Abdullah. Makanya Utsman kunianya adalah Abu Abdillah. Abu Bakar kunianya apa? Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah. Nama aslinya hilang ganti kunia. Umar nama asli. Kunianya Umar Abu Hafs. Kunianya Rasulullah Abul Qasim. Kunianya Ali Abul Hasan. Kita konsentrasi ke Utsman dulu. Abu Abdillah. Aslama qadiman ala yadi Abi Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan ini masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang mengajak beliau masuk Islam itu Abu Bakar. Ini juga menunjukkan keutamaannya Abu Bakar. Yang masuk Islam di tangan Abu Bakar itu pendekar-pendekarnya sahabat. Utsman bin Affan, Tulha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar. Di antaranya Utsman ini. Utsman bin Affan hijrah dua kali. Pertama Habasyah sama putri Nabi. Yang kedua ke Madinah. Habasyah negeri Nasrani. Tapi menerima kedatangan Nabi. Dan nanti rajanya masuk Islam. Yang kedua ke Madinah. Dan dua-duanya dilalui oleh Utsman. Istrinya Utsman. Seperti yang antum tunggu-tunggukan biasanya pembahasan tentang istri ini. Yang pertama istrinya Utsman, Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah putrinya Nabi. Sudah saya jelaskan tadi kan. Ya. Yang kedua istrinya beliau, karena Ruqayyah wafat, janda, dinikahi, wafat. Maka Rasulullah menikahkan lagi dengan Ummu Kulsum. Janda juga. Ummu Kulsum wafat, maka nikah lagi Utsman yang keberapa? Ketiga. Namanya, jadi putrinya Nabi ada berapa sih? Putrinya Nabi ada 4. Putra-putri Nabi ada 7. Ya, mumpung ada kayak gini saya jelaskan. Putra-putri Nabi yang putra Qasim. Makanya Rasulullah dipanggil Abul Qasim. Putra Nabi yang kedua Abdullah. Putra Nabi yang ketiga, ini enggak sesuai urutan ya, kita sebutan aja. Ibrahim. 3 putranya Nabi. Putrinya Nabi 4, yang pertama Zainab. Zainab ini cantik. Anak perempuan yang pertama, Zainab. Sangat disayangi Nabi. Zainab punya anak namanya Umamah. Umamah ini kalau sholat digendong Nabi. Putri Nabi yang kedua Ruqayyah. Fatimah dan Ummu Kultsum. Berarti berapa totalnya? 7. Oke. Nah, kembali ke materi. Utsman bin Affan pertama nikah sama Ruqayyah putri Nabi, wafat. Beliau menikah lagi dengan Ummu Kultsum putri Nabi juga. Setelah Ummu Kultsum wafat, Utsman menikah lagi, memiliki istri yang bernama Fakhitah binti Ghazwan. Fakhitah. Yang keempat Ummu Amr bintu Jundub. Ummu Amr. Yang kelima Fatimah binti Al-Walid. Fatimah binti Al-Walid. Yang keenam Ummul Banin. Ummul Banin bintu Uyainah. Yang ketujuh Romlah bintu Syaibah bin Rabi'ah. Romlah binti Syaibah bin Rabi'ah. Yang kedelapan, yang terakhir nih, yang kedelapan. Saya ingin cerita yang terakhir. Yang terakhir ini nomor 8, Nailah binti Al-Farafisah. Ini wanita luar biasa. Saya cerita yang terakhir aja. Karena saya, yang saya tahu yang terakhir. Nailah bintul Farafisah. Nailah bintul Farafisah ini dinikahi Utsman bin Affan sedangkan beliau ini masih belia. Umurnya pada waktu itu 18 tahun. Orangnya cantik, jelita, cerdasnya wanita Arab. Cantik, terpandang, terhormat, dan cerdas. Nailah ini. Nailah Al-Farafisah. Kalau ngasih nama anak, Nailah cukup. Gak usah Al-Farafisahnya dicantumkan juga. Al-Farafisah itu kan nama bapaknya, binti Al-Farafisah. Nailah binti Al-Farafisah. Nailah ini wanita yang terpelajar, cerdas, ahli ilmu, cantik, dan menyenangkan hati suaminya. Umurnya masih 18. Dilamar sama Utsman bin Affan dan mau. Kebetulan pada waktu itu umurnya Utsman ya sama, tinggal dibalik angkanya. Berapa? Sudah sepuh apa masih belum sepuh? Sudah sepuh. Bahkan lebih dari sepuh ya kan? Ditanya nih sama Utsman bin Affan dalam riwayat ya. Dalam riwayat dikatakan, "Kenapa engkau mau nikah sama aku? Bukankah aku lelaki yang sudah tua?" Dijawab Nailah, "Aku suka laki-laki tua. Aku suka laki-laki tua." Dan memang laki-laki kan enggak ada expirednya, Pak. Kalau wanita ada, serius aja. Kalau laki-laki enggak ada, makanya dijatah 4. Karena Allah tahu, laki-laki itu enggak ada. Itu tadi batas kedaluwarsanya tidak ada. Berbeda dengan wanita. Kenapa kok kamu mau nikah sama aku? Kata Nailah, karena aku suka lelaki yang lebih tua dari aku. Dijawab sama Utsman bin Affan radhiyallahu an, tetapi masa tuaku ini melampaui masa tua yang ada. Aku sudah sepuh. Tuaku tidak seperti tua yang lain. Aku sudah tua sekali. Kenapa engkau mau menikah denganku lelaki yang sudah tua dan sepuh? Dijawab sama Nailah, aku memilihmu karena engkau habiskan masa mudamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau sudah tua, tapi masa mudamu engkau habiskan bersama Rasulullah. Engkau perang bersama Nabi, engkau bermajlis bersama Nabi. Itu yang dipilih oleh Nailah. Karena Nailah ini wah, cintanya luar biasa sama Utsman bin Affan. Cintanya luar biasa. Ketika zaman fitnah, nanti akan saya jelaskan. Untuk Utsman bin Affan ini enggak cukup satu kali pertemuan. Karena Utsman ini nanti akan kita bahas asal muasal demo itu. Saya mau tanya, dulu orang yang mendemo Utsman itu apakah niatnya jahat? Apakah mereka itu tuh orang yang demo itu niatnya baik apa jahat? Niatnya baik, Pak, jangan salah. Niatnya baik. Menganggap khalifah ini enggak pecus, ingin didongkel, diganti yang lebih baik, Ali gitu. Niatnya mereka itu menganggap orang-orang terbaik yang terprovokasi. Yang niat jahat cuma beberapa orang toh. Tapi orang awam tuh, para pemuda itu, mungkin kita, mungkin kalau kita hadir di zamannya Utsman, mungkin kita ikut demo. Bisa jadi tersulut. Nah, saya terangkan bagaimana fitnah muncul pada waktu itu. Nah, ini saya ini masih menceritakan Nailah dulu. Saya enggak menceritakan yang melebar-lebar, masih Nailah dulu. Ketika zaman fitnah, orang-orang banyak demo. Nanti saya ceritakan kenapa kok demo, apa penyebabnya. Itu nanti ya. Saya ingin menceritakan Nailah dulu. Orang-orang demo, semuanya ingin memberontak ya, kepada Utsman bin Affan. Nah, rumahnya dikepung. Dan Utsman bin Affan mengatakan kepada anak-anak sahabat, karena sahabat-sahabat senior banyak yang haji pada waktu itu. Haji berarti pergi ke mana? Ke Mekah. Madinah hanya berisi sedikit orang. Ada anak-anaknya sahabat yang masih remaja-remaja itu yang menjaga Utsman. Kata Utsman, pulanglah kalian. Aku enggak mau ada darah yang tertumpah. Dan yang ikut demo tidak ada muhajirin, tidak ada ansor. Tidak ada sahabat Nabi. Para pemuda-pemuda yang muda terprovokasi itu. Niatnya baik. Ini nepotisme, ini menghambur-hamburkan uang negara. Itu semua itu bisa dijawab dan semua itu provokasi. Pemuda yang terbakar semangatnya. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu bisa jadi naudzubillah min dzalik, kita termasuk barisan orang yang mendongkel Utsman bin Affan. Fitnah itu kita enggak tahu hakikat sesuatu. Ada gerakan, ada konspirasi yang kadang-kadang pemuda itu enggak bisa melihat. Makanya jangan tertipu media, jangan gampang-gampang kan ikut nyerbu-nyerbu, jangan ikut. Kita enggak tahu apa yang ada di balik itu. Ada yang kita itu jangan sampai dijadikan catur. Jangan menjadi orang yang memperjuangkan kepentingan orang lain. Makanya Nabi mengatakan kalau ada huru-hara, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Enggak boleh sembarangan, hati-hati. Itu ada orang yang ingin menggerakkan, hati-hati, jangan gampangan itu demo-demo itu. Jangan memperjuangkan kepentingan orang yang Anda tidak tahu siapa yang Anda perjuangkan itu. Harus hati-hati ya. Poinnya itu. Ketika zaman fitnah itu, Utsman bin Affan ini disuruh lengser. Dan Utsman bin Affan tidak mau lengser. Karena dipesan sama Nabi. Nanti suatu saat jika ada orang ingin mencopot bajumu, jangan kau lepaskan baju itu. Maksudnya baju ini kekhalifahan. Maka orang itu tidak sabar. Ini sudah dikepung 40 hari kalau masalah. Nanti kita jelaskan berapa harinya. Dikepung berhari-hari sampai Utsman ini tidak. Dilarang imami sholat. Sahabat-sahabat ini lepas haji. Dilarang apa? Ngimami sholat, dikepung. Dan pada waktu beliau puasa. Membaca Al-Quran, pintunya didobrak sama kaum demonstran. Kemudian mereka menghunuskan pedang. Menebas Utsman bin Affan dengan pedangnya. Langsung Nailah keluar menampani itu tadi. Apa menampani itu? Menolak pedang itu dengan tangannya. Sampai putus tangannya Nailah. Jari-jarinya Nailah putus. Pak. Ketika suaminya baca Al-Quran, ya, datang orang yang menghunuskan pedang dan menyabetkan pedang itu kepada suaminya, ditahan sama Nailah dan putus jari-jarinya Nailah. Dalam riwayat Nailah belum sempat pakai jilbab. Maka Utsman bin Affan mengatakan, masuklah wahai Nailah, demi Allah darahku tertumpah lebih aku cintai daripada engkau terlihat auratmu oleh orang-orang jahat. Nailah, Utsman gugur. Ini kita menceritakan Utsman gugur karena kita menceritakan Nailah, bukan karena memang babnya Utsman gugur. Nanti ada babnya sendiri. Paham ya? Utsman gugur, menjanda Nailah ini. Janda masih muda. Datanglah Muawiyah. Muawiyah ngelamar Nailah. Muawiyah orang hebat. Ya, menjadi khalifah sepeninggal siapa? Ali nanti, dan dia menjadi gubernur di zamannya Utsman, di zamannya Umar sudah jadi gubernur, di zamannya Utsman jadi gubernur, dan gubernurnya dulu itu bukan gubernur Jawa Timur gini, gubernur Syam. Syam itu berapa negara? Bisa dipahami ya? Bukan gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, enggak, gubernur Syam. Berarti gubernurnya itu menguasai Palestina, Jordania, Suriah, Lebanon. Itu dulu yang jadi pemimpinnya siapa? Muawiyah. Sejak zamannya Umar bin Khattab. Kalau ada orang mengatakan Utsman nepotisme menjadikan Muawiyah gubernur Syam, yang menjadikan Muawiyah gubernur Syam itu bukan Utsman, siapa? Sejak zamannya Umar bin Khattab. Dilamar. Gak ada keterangan apakah pas jadi gubernur atau pas jadi khalifah. Karena nanti Muawiyah jadi khalifah. Melamar datang ke Da'ilah. Dan memang Muawiyah sama Utsman kerabat apa tidak? Kerabat, sama-sama keturunannya Abdus Syams. Masih misanan sama Utsmani. Dan kebiasaan orang Arab dulu itu menolong janda kerabatnya. Maka datanglah Muawiyah ngelamar Na'ilah. Maka Na'ilah berkata kepada pembantunya, apa sih yang membuat laki-laki itu tertarik sama aku? Wong aku ini janda dan tanganku apa? Berputus. Maka dikatakan gigi serimu inilah yang menyebabkan laki-laki tertarik bersini. Maka dalam riwayat, wallahu a'lam, Na'ilah mengambil batu dan memecahkan giginya. Dan berkata kepada Muawiyah, demi Allah, selama-lamanya aku tidak akan pernah hendak mencari pengganti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman dijamin masuk surga. Dan Na'ilah mempertahankan dirinya untuk menjadi Utsman di dunia dan di akhirat. Luar biasa, Pak. Na'ilah. Kemudian selanjutnya, itu istri-istrinya Utsman bin Affan. Anak-anaknya Utsman. Yang laki-laki Abdullah. Makanya beliau dipanggil Abu Abdillah. Bapaknya Abdullah. Anak yang kedua Abdullah juga. Namanya sama. Anak yang kedua juga namanya Abdullah. Nah, supaya untuk membedakan dikasih nama Abdullah Al-Asghar. Abdullah si kecil. Anak yang ketiga namanya Khalid. Untuk mengenal pahlawan Islam. Yang bernama Khalid bin Walid. Yang keempat Aban. Aban. Aban bin Utsman bin Affan. Yang kelima Umar. Umar bin Utsman. Yang keenam Sa'id. Sa'id. Sa'id artinya orang yang bahagia. Yang ketujuh Abdul Malik. Yang kedelapan Amr. Yang keberapa sekarang? Sembilan Anbasah. Anbasah. Berapa jumlahnya anak laki-lakinya? Sembilan. Anak perempuannya yang pertama Maryam. Maryam. Apa nama ibundanya? Yesus atau Nabi Isa. Yang kedua Ummu Sa'id. Ummu Sa'id. Yang ketiga Aisyah. Yang keempat Maryam. Biasa orang dulu ngasih anak double nama itu tidak apa-apa, Pak. Kalian bisa panjenengan punya nama anak namanya Abdullah. Nanti anak yang ketiga laki-laki kasih nama Abdullah tidak apa-apa. Biasa gitu tidak apa-apa. Ini Maryam, yang keberapa ini? Yang kelima Ummu Banin. Ummul Banin. Istrinya Utsman juga ada yang namanya Ummul Banin. Anaknya dikasih nama Ummul Banin. Sudah selesai. Itu tentang biografi beliau. Sekarang keutamaan Utsman bin Affan yang harus diketahui. Utsman bin Affan keutamaan yang pertama, beliau dijamin masuk surga. Beliau dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi makna Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fi jannah, fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Abu Baida ibn al-Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Berapa orang? Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga. Ulangi. Angkat tangan. Bukan hadisnya, nama orang-orangnya saja. Monggo silakan, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Siapa? Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Abu Baidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. Afsantum. Yang lain yang mau nyoba. Karena lagi dibagikan makanan, saya kasih materi juga enggak bisa kalau dibagikan makanan. Saya itu paling enggak seneng kalau ngajar terus yang lainnya ada makanannya. Ya sudah. Saya tanya aja, siapa yang bisa? Silakan adik kecil. Bakar. Umar. Utsman. Ali. Talha bin Ubaidillah. Zubair bin Awam. Turban bin Auf. Sa'id bin Waqqas. Abu Baidul Jarrah. Sa'id bin Zaid. Masya Allah. Siapa namanya, dek? Azam. Masya Allah. Semoga seperti namanya. Azam. Yang mempunyai tekad yang kuat. Azam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Itu keutamaan pertama. Dijamin masuk surga. Utsman bin Affan. Dijamin masuk. Yang kedua. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah dan para sahabat lainnya hijrah, terjadi kekeringan yang luar biasa. Maka di saat seperti itu Utsman bin Affan segera selesaikan makannya. Cepat. Saya enggak bisa konsentrasi, terus. Saya itu tipe orang yang enggak bisa ngomong kalau di depan saya enggak dengarkan saya. Selesaikan. Sudah? Kalau sudah, enggak boleh ada yang bergerak dan tidak ada boleh ada yang berbicara kecuali saya. Sudah ya? Sampai mana tadi? Ya ini, gara-gara diganggu ya gini. Lupa saya. Perhatikan. Utsman bin Affan ini ketika para sahabat hijrah ke Madinah pernah terjadi kekeringan. Kekeringan karena sumur-sumur ini tidak keluar airnya, maka butuh sumur lagi. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an membawa di hadapan Nabi 1000 dinar. Banyak enggak 1000 dinar? 1 dinarnya 4,25 gram emas. Murni. 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau 1000 dinar berarti 4,25 kali 1000. 4250 gram emas murni. Betul? 4250. 4 kilo seperempat. Setuju? 4,25 kilo. 4,25 kilo. Kalau anggaplah estimasi 1 gramnya itu Berapa sih? 500 ribu. 500 ribu kali 4250. Tolong dihitung. Berapa? 2 miliar apa 20 miliar? Kok ada yang ngomong 20, ada yang 2? Tolong dibuka kalkulatornya. Saya juga ingin tahu. Gak sempat ngitung di rumah tadi. Berarti 4250 gram kali 500 ribu. Kok nolnya jangan sampai hilang satu, bahaya. Hah? 2 miliar 125 juta. 2 miliar pada waktu itu. Untuk beliau, ya, apa namanya, membuat apa tadi? Sumur. Tapi dalam riwayat yang lain, bi alf dinar, 1000 dinar itu bukan untuk sumur. Dalam riwayat yang lain dikatakan jahaza jaisal usra, untuk membiayai pasukannya kaum muslimin. 1000 dinar diletakkan di hadapan Nabi ini, 1000 dinar. Setelah melihat itu, Rasulullah mengatakan madarra ibna Utsman ma amila ba'dal yaum, tidak memadaratkan Utsman bin Affan apa yang dilakukan setelah hari ini. Mau ngapain aja sudah masuk surga dia. Madarra ibna Utsman ibna Affan ma amila ba'dal yaum, tidak memadaratkan Utsman bin Affan apa saja yang dilakukannya setelah hari ini. Seperti orang yang ikut perang Badar. Orang-orang yang ikut perang Badar itu Rasulullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum, kerjakan semua sesuka hati kalian. Faqad ghafarallahu lakum, Allah telah memaafkan kalian. Ya. Wa Nabi Musa al-Asari qala, dari Abu Musa al-Asari, Abu Musa al-Asari itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kebun. Kemudian Rasulullah memerintahkan Abu Musa untuk menjaga pintunya kebun terus. Kemudian ada orang yang ingin membuka kebun itu, minta izin. Kata Rasulullah, siapapun yang mengetuk pintu itu atau yang minta izin masuk itu, bukakan pintunya dan kabarkan kepada dia bahwa dia ini penghuni surga. Dibuka sama siapa? Abu Musa, ternyata Utsman. Rasulullah mengabarkan bahwa kamu masuk surga. Rasulullah belum tahu siapa yang di dalamnya, tapi tahu dari wahyu. Utsman bin Affan-nya datang, kabarkan kepadanya bahwa dia penghuni surga. Itu Utsman bin Affan, distempel masuk surga. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang didemo. Utsman bin Affan aja didemo, apalagi tidak Utsman bin Affan. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan pelayannya Rasulullah. Rasulullah itu waktu beliau sudah berumur, itu punya pembantu kecil namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anaknya siapa? Anaknya Malik. Anas bin Malik. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini menjanda. Ummu Sulaim ini didatangi Abu Tulha. Bukan Tulha bin Ubaidillah yang disebutkan tadi lah. Beda. Ini Abu Tulha. Abu Tulha ini punya orang kaya raya. Orang Ansor, orang Madinah yang kaya raya. Luar biasa kaya rayanya ini. Tahu enggak? Ada ayat yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak dikatakan kebajikan sampai kamu menginfakkan apa yang kalian cintai. Ketika turun ayat ini, Abu Tulha ini berpikir, apa yang saya cintai? Yang paling dicintai dia adalah kebun luas di depan Masjid Nabawi. Jadi kalau di depan Masjid Nabawi itu dulu kebunnya Abu Tulha. Itu kebun yang paling dia cintai. Maka dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, ketika turun ayat ini, yang paling aku cintai adalah kebunku ini. Jadi aku infakkan di jalan Allah. Itu kalau sudah masuk Islam. Abu Tulha ini ngelamar Ummu Sulaim. Janda kan. Masih kafir pada waktu itu Abu Tulha. Ngelamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu emaknya siapa? Anas. Anas ini yatim, bukan, ya pokoknya enggak punya ayah lah. Janda ibundanya itu, Anas ini. Ibunya dilamar laki-laki namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah melamar, "Maukah engkau menjadi istriku?" kata Ummu Sulaim. "Rajulun mithlaka la yurad." Laki-laki sepertimu ini enggak bisa ditolak. Hanya saja kau ini laki-laki kafir. Jangan, aku adalah wanita muslimah dan kita enggak boleh menikah. Ditolak. Ditolak halus. Maka mikir Abu Thalhah, benar tak saya ini ditolak? Oh, saya kok ditolak? Kaya raya orang. Kaya raya. Jangankan apa janda, perawan aja antri untuk dilamar dia. Abu Thalhah. Dia enggak percaya, masa saya ini kok ditolak? Datang lagi. Datang ke siapa? Ummu Sulaim, emaknya Anas. Sekali lagi, maukah engkau nikah sama aku? Laki-laki seperti ini tidak layak ditolak. Hanya saja kamu itu laki-laki kafir, aku muslim. Wallahi, sekiranya aku masuk Islam, aku tidak minta mahar apa-apa. Cukup Islammu sebagai mahar untuk masuk Islam. Betul, luar biasa. Masuk Islam, otomatis Anas ini menjadi anak tirinya. Betul? Betul? Ini kalau saya ceritakan, oh panjang, gak selesai-selesai. Ceritanya keluarga yang luar biasa ini. Tapi singkat cerita saja, Anas ini ya dibawa oleh ibundanya, siapa namanya ini? Ummu Sulaim. "Ya Rasulullah, biarkan Anas ini nemani Anda. Agar Anas ini menimba ilmu dari Anda. Biar mengerti. Dan nanti jadi perawi hadis." Anas ini, buktinya ini merawikan hadis. Ya, karena seharinya sama Nabi. Tahu seluk-beluknya Nabi. Dan diminta kemana. Beli ini. Bawa air wudhunya Nabi. Gitu meladeni Nabi. Dan Anas bin Malik mengatakan, "Aku menemani Nabi 10 tahun atau sekian tahun. Tidak pernah Rasulullah berkata tentang apa yang aku kerjakan. Kenapa kamu lakukan itu?" Dan tidak pernah Rasulullah melakukan terhadap apa. Dan tidak pernah Rasulullah mengatakan terhadap apa yang tidak aku lakukan. Kenapa kamu kok tidak melakukan ini? Apa maksudnya? Tak pernah dimarahi sama Rasulullah. Dan ibunya ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong doakan Unais. Doakan si Anas kecil ini ya Rasulullah." Didoakan sama Nabi. "Ya Allah, apa namanya, banyakkan hartanya dan anak keturunannya. Dan berikan keberkahan." Maka dalam riwayat nih, Anas bin Malik ini kaya raya Pak, kena doanya Nabi. Dan anaknya sampai 90-an. Didoakan Rasulullah SAW. 90 itu enggak anak langsung ya, bisa cucu, bisa itu. Sak cucu-cucu ini 90 ya wak. Iya kan? Keturunannya 90. Oke, Anas bercerita. "Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Uhudan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik gunung Uhud. "Wa ma'ahu Abu Bakar." Pada waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar. "Wa Umar" dan Umar. "Wa Utsman" dan Utsman. Jadi Rasulullah naik gunung Uhud, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Berapa orang? 4 orang. Ini yang dijadikan dalil bahwa Utsman lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Makanya Utsman nomor 3, bukan Ali yang nomor 3. Meskipun orang-orang Syiah dan seterusnya itu pengennya Ali nomor dulu daripada Abu Bakar dan Umar. Oke, 4 orang ini naik gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud ini berguncang. Maka Rasulullah mengatakan, "Uskun Uhud." Diam wahai Uhud. Kokohlah wahai Uhud, jangan bergerak. "Laisa alaika illa nabiyun." Sesungguhnya tidak ada yang menaikimu sekarang ini, yang ada di atasmu ini, kecuali seorang nabi. "Wasiddiq." Dan satu orang as-siddiq. Siapa itu? Siapa? Abu Bakar. "Wasyahidan." Dan wasyahidan. Dan orang yang, dua orang yang mati syahid. Umar mati syahid kan? Dibunuh oleh siapa? Umar sudah saya ceritakan belum? Sudah. Sekarang Utsman. Utsman juga mati syahid. Jadi Utsman itu mati syahid sudah dikabarkan. Bukan diramalkan loh. Dikabarkan. Kadang-kadang kita ini salah ngomong. Sudah diramalkan Rasulullah. Kapan Rasulullah jadi dukun itu? Tidak pernah Rasulullah jadi dukun. Ini sesuai dengan ramalan Rasulullah. Tidak. Rasulullah tidak pernah ngeramal. Ini seperti yang dikabarkan. Kata-katanya enggak boleh salah loh ya. Ramal itu ya apa? Kalau ramal kan ngeraba-ngeraba. Kalau kabar kan wahyu. Jadi enggak boleh kita ngomong ini seperti yang diramalkan Rasulullah. Kalau ramalan itu bisa benar bisa enggak ya toh? Ini dikabarkan. Jadi dia sudah dikabarkan bahwa dia ini mati syahid, Utsman bin Affan. Orang syahid ganjarannya apa? Surga. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa ani bin Umar qala kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar kepada kami suatu hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ra'aitu alifan ka'anni utitul maqalid. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadi malam aku mimpi. Ka'anni utitul maqalid, seakan-akan aku itu diberi maqalid. Wal mawazin, dan timbangan-timbangan. Dalam mimpinya Nabi itu Rasul dikasih maqalid dan dikasih apa tadi? Timbangan hitam. Amal maqalid fayal mafatih. Yang saya maksud dengan maqalid adalah kunci-kunci. Si Rasulullah ngimpi dikasih kunci-kunci. Dan ngimpinya Rasulullah itu wahyu apa tidak? Wahyu Pak. Kalau ngimpi sampaian ya tiga hal. Kalau ngimpinya kita itu tiga. Satu dari Allah. Namanya ru'yah sholihah. Mimpi yang soleh. Itu dari Allah. Yang nomor dua, minas syaiton, al-hulum minas syaiton, mimpi dari syaitan. Yang ketiga, bunga-bunga tidur, enggak ada maknanya, mimpi guna. Mimpi gitu aja. Ya, berarti berapa? Tiga. Kalau mimpinya Nabi, wahyu. Di antara cara wahyu adalah dengan cara apa? Rasulullah bermimpi. Rasul bermimpi perasaan beliau atau beliau melihat diberi kunci-kunci. Dan beliau diberi timbangan-timbangan. Fawudi'tu fi kifatin. Tiba-tiba aku ini ditaruh di. Yang namanya timbangan itu kan ada dua ya. Timbangan itu kan ada dua apa namanya. Enggak tahu istilahnya apa. Ada daunnya, ada dua daun. Enggak tahu terjemahnya apa sih. Timbangan kan ada kanan, ada kiri. Iya dah. Tiba-tiba Rasul ini ditaruh di sebelah. Ditaruh di sebelah. Wa wudi'at ummati fi kaffatin. Kemudian seluruh umatku sampai hari kiamat dikumpulkan, ditaruh di timbangan sebelah. Kata Nabi, farajahtu bihim. Ternyata timbanganku ini lebih berat. Berarti Rasulullah itu satu orang Rasulullah lebih berat dari seluruh umat Islam. Paham? Tsumma ja'a Abi Bakar. Tiba-tiba saya melihat Abu Bakar. Ya, faraja bihim. Tsumma ja'a Abi Bakar. Kemudian aku melihat Abu Bakar didatangkan. Dan Abu Bakar ditaruh di timbangan yang satunya dan seluruh umatku ditaruh di sebelah satunya. Faraja Abu Bakar bihim. Dan timbangannya Abu Bakar lebih. Makanya imannya Abu Bakar ini Pak. Ditimbang sama imannya Ahlil Arq. Penjodoh bumi. Masih kuat. Masih kuatan imamnya Abu Bakar. Masih ingat kan kemarin saya jelaskan waktu Abu Bakar. Ada ayat yang berbunyi. Wasayujan nabuhal. Atqa. Ya. Wasayujan nabul atqa. Dan akan kami jauhkan dari api neraka. Orang yang paling bertakwa. Ada kisahnya. Sudah saya ceritakan ini. Orang yang paling bertakwa dalam ayat ini siapa? Abu Bakar. Ketika ada budak itu lupa yang disiksa. Masih ingat? Jadi masalahnya itu sampai yang sering lupa. Sudah ceritakan, lupa lagi. Jadi Abu Bakar ini melihat ada budak dipecuti, disiksa, di luar biasa kan? Tidak mentolong. Abu Bakar datang. Abu Bakar mengatakan, siapa dalam riwayat ini? Budak yang disiksa ini? Dalam riwayat bila? Sami samana, sebutkan harga budak ini. Jangan kau tiksa, sebutkan harganya aku beli. Kesempatan bagi majikannya sudah putus asa. Bapak, majikannya ini sudah putus asa karena siapa majikannya? Umayyah bin Khalaf. Sudah putus asa dicambuki tetap enggak mau masuk. Enggak mau keluar dari Islam. Sudah putus asa wis. Alhamdulillah ada yang beli. Tapi jangan ngomong alhamdulillah. Jangan pada waktu itu. Dia bersyukur karena ada yang beli. Langsung disebutkan harganya sekian. Dibayar kontan sama Abu Bakar. Saya beli. Setelah dibeli, harga sudah diambil. Umayyah ini ngejek Abu Bakar. Saya itu sudah bosan sama budak ini. Coba tadi kamu enggak tergesa-gesa. Kamu tawar dikit, saya turunkan. Bahkan kalau tawar banyak pun saya turunkan harganya. Saya sudah bosan sama budak yang seperti itu. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi seandainya yang kamu sebutkan pertama kali tadi lebih tinggi harganya, saya akan bayar tanpa saya tawar. Langsung turun ayat itu. Wasayujannabul atqa. Saya, apa tadi? Saya jauhkan api neraka dari orang yang paling Abu Bakar. Oh, kalau kita nyeritakan Abu Bakar lagi enggak selesai nanti. Saya kalau nyeritakan Abu Bakar enggak kuat, enggak kuasa untuk tidak menceritakan. Dan memang harus diceritakan keutamaan Abu Bakar. Kita kembali ke Utsman. Setelah Abu Bakar selesai, maka didatangkan Umar bin Khattab. Rasulullah dalam mimpinya melihat Umar bin Khattab ditaruh di timbangan itu yang satu, dan seluruh umatnya ditaruh di timbangan yang satunya. Yang apa, sisi satunya, bukan timbangan satunya, sisi satunya. Maka yang dinaiki oleh siapa tadi? Umar ini lebih berat daripada seluruh umatnya. Setelah itu aku melihat Utsman bin Affan, kata Rasulullah. Aku melihat Utsman bin Affan didatangkan dan ditaruh di sisi timbangan, dan seluruh umatku ditaruh di timbangan yang lain. Saya melihat Utsman bin Affan lebih berat dari seluruh umatku. Setelah itu timbangan itu diangkat ke langit. Setelah itu timbangan itu diangkat ke langit. Ya. Kemudian ada laki-laki yang mengatakan, ya Rasulullah, fa'ayna nahnu? Kalau begitu kami bagaimana ya Rasulullah timbangannya? Antum haitsu ja'altum anfusakum. Kalian sesuai dengan apa yang kalian lakukan untuk diri kalian. Sesuai amal masing-masing. Makanya enggak ada orang yang bisa mengalahkan sahabat Nabi. Enggak bisa. Ya, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Wa walladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum mithla ukhudin da'aban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan mencela sahabatku, demi Allah sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas. Ingat gunung Uhud berapa besarnya. Dan itu emas. Jangankan gunungnya, kerikilnya saja itu juga luar biasa. Ini gunung Uhud berupa emas. Kalian berinfak dengan gunung Uhud berupa emas, kalian tidak akan mampu mengalahkan satu mud sedekahnya sahabat atau setengah mud sedekahnya sahabat. Dan mud itu enggak mungkin emas. Gandum, kurma, beras, tapi beras belum ada zaman dulu. Itu mud. Ya, karena emas enggak bisa dimud. Ya. Emas ya ditimbang, bukan diukur kayak gini. Ya. Enggak bisa ya karena itu. Pengorbanan sahabat, hati kita itu enggak sama hatinya sahabat. Kemudian ini yang saya kitab, ini kitab yang saya bawa ini sirah. Tapi kalau kitab yang saya bawa satunya ini tentang manakibnya Utsman, keutamaan Utsman. Kalau saya sebutkan enggak selesai-selesai, berjilid-jilid. Tapi pertemuannya enggak selesai-selesai, tapi saya ringkas sampai di situ saja tentang apa tadi? Tentang keutamaan Utsman. Dan masih banyak keutamaannya Utsman. Tapi karena ceritanya ini masih banyak, masih harus ada yang harus disampaikan, saya cukupkan keutamaannya sampai di situ. Kemudian min alamatin nubuwah, termasuk keutamaan Utsman bin Affan dan termasuk pertanda kenabian Rasulullah. Perhatikan. Dari Murrah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzkurul fitanah. Saya mendengar Rasulullah pernah menyebutkan fitnah, huru-hara, kerusakan-kerusakan, ketidakjelasan perkara. Ya, ada hal-hal yang zaman fitnah. Zaman fitnah itu artinya bukan zaman tuduh-menuduh, bukan. Zaman fitnah itu zaman fitnah ini huru hara, gak jelas, banyak demonstrasi, banyak pembakaran, banyak seperti yang terjadi di Suriah ini fitnah namanya, zaman fitnah. Nah, Rasulullah mengatakan, kata Murrah bin Ka'ab, aku mendengar dari Rasulullah SAW tentang fitnah. Faqarraba famarra rajulun muqanna'un fi thawbin. Ketika Rasulullah menjelaskan nanti akan ada pertanda, akan ada huru hara, akan ada pengerangan massa, Rasulullah menjelaskan seperti itu, tiba-tiba ada laki-laki yang sedang menutup wajahnya dengan apa? Mukanna. Tidak dijelaskan, menutup bajunya dengan kain itu. Di Arab itu, Pak, kalau musim dingin sampai itu sampai 1%, dan dinginnya itu bukan dingin yang lembab, dingin kering. Kalau di sana itu, di Medina, apalagi di Riyadh itu, dinginnya itu dingin menusuk tulang. Kalau musim dingin kita kena air sakit, langsung menusuk tulang. Dingin sekali. Nah, pada waktu itu ada laki-laki yang apa? Menutupkan, jadi itu biasa orang kalau musim dingin itu biasa. Ini enggak tahu kalau musim, musim dingin apa tidak, tapi yang jelas biasanya orang Arab kalau gitu berarti musim dingin. Utsman sedang menutup bajunya. Rasulullah menjelaskan tentang fitnah-fitnah nanti akan terjadi, apa namanya, huru-hara terjadi, kerusakan-kerusakan dan seterusnya. Di saat seperti itu ada orang laki-laki menutup kainnya tadi, wajahnya dengan kain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza yauma idzin 'alal huda." Orang ini pada waktu terjadinya fitnah nanti dia berada di atas jalan petunjuk. Ikutilah orang ini kalau terjadi fitnah itu. Yaqulu Mirra bin Ka'ab, Murra bin Ka'ab, perawi hadis ini yang mendengar dari Nabi, dia langsung berdiri dan menjemput laki-laki. Siapa laki-laki yang sedang menutup tadi itu dikejar. Ternyata ketika dibuka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa an Aisyah taqalat, dan dari Aisyah semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ya Utsman, in wallaqallahu hadzal amr yawman fa aradatal munafiqun an takhla'a qamisaka alladhi kumasaqallah fala takhla'hu." Wahai Utsman, jika suatu nanti Allah memberikan kepemimpinan kekhalifahan kepada dirimu, kemudian orang-orang munafik, nah, disifati oleh Rasulullah orang munafik. Orang-orang munafik ingin mencopot bajumu tadi, fala takhla'hu, jangan kau lepaskan untuk mereka. Maka beliau martir. Beliau itu ketika wafat itu, nanti ada ceritanya sendiri. Dia datang sahabat-sahabat, anaknya sahabat, karena sahabat yang senior melakukan apa? Haji. Husain, Hasan, Abdullah bin Zubair sudah menghunuskan pedang menjaga di rumahnya khalifah. Dan khalifah zaman dulu enggak punya istana. Khalifah zaman dulu tidak seperti Romawi Persia, punya istana, punya pengawal, enggak ada. Rumahnya Umar bin Khattab ya rumah, enggak ada istana. Tapi adil zaman karena ya memang, sedangkan zaman Utsman ini, Pak. Zamannya Utsman ini nanti saya ceritakan ya. Ini masih tentang kepribadian beliau. Nanti akan saya ceritakan tentang perjuangan beliau ini di zamannya Utsman bin Affan. Islam ini sampai ke negeri Islam yang paling barat. Nah, negeri Islam yang paling barat negeri apa? Seperti namanya Al-Maghrib, negeri Maghrib. Maghrib itu bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya Maroko. Maroko itu bukan bahasa negaranya. Nama yang, nama negara aslinya apa? Al-Maghrib. Negara matahari tenggelam. Al-Maghrib. Tapi nama internasionalnya apa? Maroko pakai C gitu. Maroko. Tapi nama aslinya negara itu apa? Al-Maghribi. Al-Mamlakah. Kingdom. Kerajaan. Maroko. Ya Tunisia, Aljazair, Tunisia, Aljazair, Libya. Sampai ke Maroko. Sampai ke Mauritania itu dulu ditaklukkan di zamannya Utsman bin Affan. Padahal di Madinah itu ibu kotanya. Seluruh Syam takluk di bawah Islam. Afrika Utara takluk di bawah Islam. Sampai ke Khorasan. Sampai ke Afghanistan. Sampai ke Azerbaijan. Biar tahu. Tidak ada khalifah empat ini yang memperluaskan Islam jauh melebihi Utsman bin Affan. Tidak ada. Sampai ke Azerbaijan. Tahu Azerbaijan? Saya sendiri belum ke sana. Tapi saya tahu letaknya itu ada di Asia Tengah ya. Di ex-Soviet. Ex-Soviet. Bukan Rusia tapi Soviet. Sampai sana Islam. Di zaman Utsman bin Affan. Jadi wajar kalau banyak yang gak suka itu wajar. Zamannya Utsman, zamannya Abu Bakar masih ya sekelompok orang Arab sendiri. Ya. Zaman Utsman dari ujung Afrika Utara sampai Maroko. Yang kalau nyebrang laut sudah Spanyol. Ya, ya benar. Gak senang peta zamannya kelihatan. Maroko itu kalau ke utara sudah Selat Gibraltar. Sudah kemana? Ke Spanyol. Sampai ke daratan Sam. Sampai hampir ke gerbangnya Eropa. Di zamannya siapa? Utsman ini. Dan sampai ke Khorasan, Afghanistan, Iran sekarang. Sampai ke Azerbaijan. Itu zamannya Utsman bin Affan. Namanya gitu kan. Banyak orang yang gak suka. Banyak kepentingan. Banyak intrik-intrik politik. Kan gitu kan. Maka di demo. Nah, sahabat-sahabat itu sudah, dan seperti saya katakan tadi, khalifah dulu enggak seperti sekarang ini ada pengawal, ada enggak ada. Itu rumah gitu aja. Pendemo datang dan memanfaatkan event haji. Mereka datang dari Mesir, dari Irak, dari Kufah, dari Syam datang. Ya, zaman fitnah itu. Nah, maka sudah dipesani Nabi jangan kau lepas. Utsman sudah tahu peristiwa ini pasti akan terjadi, wong dia sudah dikasih tahu sama Nabi. Ya. Inna ahdal khalifata Utsman bin Affan yuktabaru asrud dzahabi. Zamannya Utsman bin Affan ini adalah zaman keemasan perluasan wilayah Islam. Beliau memimpin sebanyak isnadnya asrud sana 12 tahun. Sedangkan tahun terjadi itu di akhir-akhir. Melupakan kebaikannya Utsman bin Affan. Dan di zamannya Utsman bin Affan ini mulai dibuat pangkalan-pangkalan kapal untuk menaklukkan negeri-negeri melalui laut. Sudah ada zaman-zaman itu. Dan yang memimpin pertama kali Muawiyah menaklukkan Ciprus. Tahu Ciprus enggak? Ciprus itu sekarang separuh wilayahnya ikut, separuh wilayahnya walaknya, loyalnya ke Turki, separuh loyalnya ke Yunani. Ya. Itu tentang kepribadian Utsman bin Affan. Nah, sekarang ini saya ingin menceritakan tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di kekhalifahan Jawa. Tapi waktunya enggak tahu cukup apa enggak. Diteruskan apa enggak? Serius dong ini. Utsman bin Affan nih, peristiwa-peristiwa besar terjadi di zaman Utsman bin Affan. Yang pertama, di zamannya Utsman bin Affan terjadi. Ini penting untuk disampaikan sebelum kita ceritakan peristiwa-peristiwa besar terhadap atau pada zamannya Utsman, harus dikenalkan dulu kepada kita semuanya bagaimana pengangkatan Utsman menjadi khalifah. Ya, itu kan pribadinya yang saya ceritakan tadi itu ya. Sekarang kapan dia diangkat jadi khalifah dan bagaimana prosesnya? Jadi Utsman bin Affan ini dijadikan khalifah ketika pada waktu itu, saya ulangi lagi, Umar bin Khattab ngimami sholat subuh. Datanglah laki-laki Majusi, Iran, Persia. Ya, namanya Abu Lu'lu, membawa pisau bermata dua kalau enggak salah itu, terus ditusukkan ke Umar bin Khattab waktu ngimami dengan beberapa kali tusukan sehingga bersimbah darah. Khalifah Umar ini tersungkur jatuh. Yang enggak jadi imam otomatis beliau enggak bisa menjadi imam lagi. Ada sahabat yang di belakang maju ke depan menggantikan posisi Umar bin Khattab. Siapa sahabat ini? Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah bisa jawab, berarti berhasil saya. Abdurrahman bin Auf ngimami sholat di peringan bacaannya. Selesai sholat, Amirul Mukminin ini dibawa ke rumah beliau, dibopong sama para sahabat yang lain. Bersih badaran. Dalam riwayat Umar bin Khattab dikasih air, dikasih susu. Dikasih susu, beliau minum, ternyata keluar dari perut beliau. Karena tusukan tadi. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abdullah, Abdullah anaknya, Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, segera bergegas menuju Ummul Mukminin, Ummul Mukminin, ibunda kita, yaitu siapa? Aisyah. Sampaikan ke beliau, tolong saya diperkenankan untuk dikubur di dekat dua sahabatku. Siapa maksudnya? Rasulullah dan datanglah Abdullah bin Umar, mengucapkan salam, Amirul Mukminin mengucapkan salam, beliau sedang terluka parah, tersusuk. Beliau menginginkan agar dikubur di samping kedua kekasihnya, dua sahabatnya. Kata, dan memang kuburannya kan di rumah siapa? Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, aku menginginkan itu untukku. Tapi kalau Amirul Mukminin menginginkannya, saya ikhlaskan bagianku untuk Amirul Mukminin. Amirul Mukminin di sini siapa? Khalifah. Amirul Mukminin artinya pemimpin orang yang beriman. Maka datang dikasih kabar sama Abdullah bahwa Aisyah telah setuju. Kemudian Umar mengatakan, man qatalani, siapa yang membunuh aku? Siapa yang membunuh aku tadi? Itu maksudnya itu siapa yang mau membunuh aku? Meskipun lafadznya pakai siapa yang membunuh aku, tapi maksudnya Umar itu siapa yang ingin membunuh aku? Dikata Maula Al-Mughirah. Dia itu adalah mantan budaknya Mughirah, ya, bin Syu'bah, sahabat Nabi. Kemudian dia adalah orang Majusi. Alhamdulillah yang telah menjadikan pembunuhku bukan orang Islam. Sebelum wafat itu Umar menunjuk 6 orang dalam keadaan terluka parah ini. Utsman nunjuk berapa? 6 orang. Umar mengatakan Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Drohman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas. Berapa? 6. 6 orang ini semuanya tidak terkecuali berhak jadi khalifah. Bisa jadi khalifah semuanya. Mumpuni jadi khalifah semuanya. 6 orang. 6 orang ini semuanya termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 orang ini yang selalu sama Nabi. 6 orang ini yang selalu sama Nabi. 6 orang ini inti. Intinya Islamnya 6 orang ini pada waktu itu. Utsman Abu Bakar ketika terluka parah, yang dilihat oleh Umar ini tidak ada orang yang paling dekat sama Nabi, orang yang paling dicintai Nabi, orang yang paling diridhoi Nabi melebihi 6 orang. Atau yang paling ya, semuanya diridhoi tapi yang luar biasa. Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, terus Ali belum saya sebutkan. Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas. Berapa? 6. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan dan persaksikan. Abdullah bin Umar bin Khattab hanya menjadi saksi. Dia tidak berhak sama sekali menjadi khalifah. Anaknya beliau sendiri siapa? Abdul bin Umar hanya menjadi saksi. Dia tidak berhak sama sekali menjadi khalifah. 6 orang. Akhirnya 6 orang ini, Abdurrahman bin Auf ini, Umar sebelum Umar itu ngomong ya, yusidukum Abdullah bin Umar wali salam min al-amri syaih. Saya menyaksikan untuk kalian, yang menjadi saksi kalian adalah Abdullah bin Umar, tapi dia tidak berhak sama sekali menjadi khalifah. Fa'in asobatil imratu Sa'ad dan Fawada, kalau sampai yang terpilih nanti adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dia berhak jadi khalifah. Demi Allah, aku dulu memecatnya bukan karena kesalahan dia. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah jadi gubernur Irak. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini panglima perang, panglima besar, pendekarnya sahabat, dijuluki singa dengan kuku-kukunya. Jadi memimpin pasukan dalam perang Qadisiyah, memporak-porandakan Persia, imperium besar dirobek, diobrak-abrik sama Sa'ad bin Waqqas. Terus dia jadi gubernur di situ. Bukan orang Irak kalau dia itu selalu nurut sama penguasanya. Orang Irak dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini ya gitu itu. Tidak akan tenang kecuali dipimpin oleh pemimpin yang diktator. Seperti Hajat bin Yusuf gitu. Saddam Hussein itu baru bisa reda. Kalau orang yang esek-esek, oh tidak bisa. Sampai sekarang pun tidak tenang. Irak itu bergejolak terus. Ya negeri fitnah. Oke. Karena khawatir ya saat ini dianggap tidak layak gitu loh. Umar mengatakan kalau sekiranya saat yang terpilih dia berat jadi khalifah. Adapun aku memecatnya dulu bukan karena kesalahan dia. Biasa sahabat mecat itu biasa. Di antaranya juga Utsman bin Affan pernah mencat Abu Musa, biasa itu, bukan karena kejelekan, bukan, tapi rolling, biasa bisa jadi ya, paham ya. Oke. Setelah itu, para sahabat berkumpul, 6 orang yang ditunjuk Utsman ini berkumpul. Walama furigha min dafnihi, ketika Umar sudah dikubur berkumpul 6 orang ini, tapi ada kisah kecil yang perlu saya sampaikan. Sebelum Umar wafat ini datang laki-laki pemuda, masih ingat kan? Ya, yang pakai isbal memuji-muji Umar. Kemudian laki-laki ini pergi. Kata Umar bin Khattab waktu sekaratul maut, dalam keadaan hampir mati, melihat pemuda yang isbal pakaiannya, dia ngomong sama keluarganya, panggil anak itu, panggil anak itu. Datang. Ada apa Amirul Mukminin? Ya bunai, wahai anakku, irfa' taubaka, angkatlah bajumu. Fa innaha atqa li rabbika wa anqa li qalbika. Itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaian. Di saat kritis masih sempat-sempatnya mendakwai supaya tidak isbal. Dan isbal termasuk kabair dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Alim Dhani. Baik. Umar wafat dikubur di kamarnya Rasulullah dengan Abu Bakar dengan Rasulullah. 6 orang ini berkumpul. Sidang formatur ini yang ditunjuk oleh siapa tadi? Umar berkumpul. 6 orang kan? Abdurrahman bin Auf ini orang cerdas. Dia ngomong seperti ini. Ij'alu amrakum ila salasati minkum. Dari 6 orang ini ayo kita kerucutkan menjadi 3 dulu. Siapa yang rela bagiannya untuk dilepaskan? Langsung Zubair bin Awam mengatakan, aku turun dan aku berikan suaraku kepada Ali. Zubair bin Awam ini masih kerabatnya Ali. Apanya Ali? Zubair ini anaknya Sofia. Sofia itu Sofia binti Abdul Muttalib. Zubair anaknya Sofia binti Abdul Muttalib. Ali anaknya Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Rasulullah anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Rasulullah, Zubair, Ali itu misanan. Cuma Zubair ini dari bibi, bukan dari paman. Paham? Dari bibi. Zubair ketika ya, ketika kata Abdurrahman bin Auf, dari 6 ini kita kerucutkan menjadi berapa? 3. Maka kata Zubair, saya turun, saya berikan kepada Ali. Ali menang. Ali satu. Kemudian Tolha mengatakan, aku tanazul, aku relakan dan aku berikan ke Utsman. Sa'ad bin Abi Waqqas, saya turun, saya berikan kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi tinggal 3. Siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman sama Ali. Dan memang luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Pak. Ketika zaman fitnah ini, Pak, perang Ali sama Muawiyah, nanti Aisyah memimpin pasukan sama Tolha sama Zubair menyerang Ali, dalam artian menuntut Ali untuk mengkisah siapa pembunuh Utsman, terjadi huru-hara itu, Pak. Wah, itu saat di mana pada waktu itu? Zaman fitnah itu, Pak, perang Siffin, perang Jamal, para sahabat kan itu kan, ada yang pro Ali, ada yang pro Muawiyah, ada yang pro Aisyah dengan Tolha bin Ubaidillah, dengan Zubair bin Awam, kan gitu. Itu nanti kita terangkan, kalau waktu menjelaskan Tolha, menjelaskan Zubair, kita terangkan nanti itu. Ini masih Utsman dulu. Nah, zaman fitnah itu huru hara kemana-mana itu. Orang-orang, dan itu setelah Ali itu enggak, yang berarti apa? Wong Abdurrahman bin Auf itu wafat di zamannya Utsman bin Affan. Setelah Ali, yang tersisa cuma Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak sahabat yang sudah gugur, Tolha sudah gugur, Zubair gugur. Lah, orang ini lagi perang-perang, anaknya Sa'ad ini, kalau enggak salah namanya, walau alam saya lupa, Mus'ab bin Sa'ad kalau enggak salah, mendatangi ayahnya. Wahai ayah, ayahnya di mana tempatnya? Dia datang, dia di lembah dengan gembalaannya, dengan kambing-kambingnya. Enggak, dia itu orang yang low profile, enggak mau tenar gitu loh. Siapa namanya? Sa'ad bin Waqqas. Ketika orang huru-hara memperebutkan gitu macam-macam masalah kepemimpinan dan seterusnya, Sa'ad lebih milih dengan kambing-kambingnya ada di lembah-lembah mengembalakan kambing. Ditanya sama ayahnya, wahai ayah, engkau adalah 6 orang yang ditunjuk oleh Umar jadi khalifah. Dan ini sudah selesai. Ali sudah wafat, semuanya sudah wafat. Kalau anda mau bisa, anda ini mantan panglima perang. Menaklukkan Persia. Dan masih banyak yang loyal kepada anda. Ambillah perkara ini, wahai ayah. Tidak. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul abdat taqiyyal khafiyyal ghaniyya. Aku mendengar Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah itu mencintai hamba yang kaya raya, bertakwa, tapi tersembunyi. Maka dia mengasingkan diri zaman fitnah. Mengasuh domba-dombanya, ngajari domba-dombanya. Maksudnya ngasih makan, bukan ngajari. Lengser gak mau. Akhirnya 3 orang. Tinggal 3 orang. Siapa tadi? Utsman, Tolha, Ali. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Ali. Maka Utsman mendatangi, Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya lengser. Berarti tinggal siapa? Ali sama Utsman. Dan kalau kalian mau, biarkan saya menjadi penengah di antara kalian. Setuju, Utsman setuju, Ali setuju. Utsman setuju, Ali setuju. Maka Utsman mendatangi Ali, wahai Ali, sekiranya engkau yang jadi khalifah, maka gunakanlah Utsman ini sebagai apa, penasihatmu. Ya kan, paham ya? Dan jika Utsman yang jadi khalifah, engkau harus dengar dan taat. Paham? Utsman, Abdurrahman bin Auf mendatangi Utsman. Wahai Utsman, jika engkau jadi khalifah, maka Ali ini saudaramu. Engkau harus apa? Meminta nasihat dan petunjuk dari dirinya dalam perang, dalam menjalankan pemerintahan. Dan jika yang menjabat adalah Ali jadi khalifah, engkau harus mendengar dan taat. Abdurrahman bin Auf ini keliling ke rumahnya Muhajirin dan Ansor. Keliling. Masih itu masih menunjukkan beberapa hari. Sempat ada jeda beberapa hari kosong dari apa? kekhalifahan. Utsman tawaf keliling ke rumah orang-orang Ansar Muhajirin. Semuanya mengatakan Utsman, Utsman, Utsman, Utsman, Utsman, Utsman. Maka akhirnya ketika berdua itu di saat seperti ini Utsman mengatakan Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Mana tanganmu ya Utsman?" Tangannya Utsman diberikan dibaiat sama Abdurrahman bin Auf. Setelah itu ahli membaiat Utsman dan seluruh sahabat membaiat Utsman. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada kekhalifah yang lebih sempurna pembaiatannya melebihi Utsman bin Auf. Semua sepakat semuanya Utsman bin Auf. Terus kelanjutannya bagaimana? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang sampai pengangkatan Utsman menjadi apa tadi? Khalifah. Pada pertemuan akan datang ini penting akan saya ceritakan peristiwa-peristiwa besar di zamannya Utsman bin Affan plus terjadinya fitnah dan pembunuhan Utsman bin Affan. Ya, dan bagaimana tuduhan-tuduhan keji yang dijadikan alat makar provokasi untuk menggulingkan Utsman bin Affan, besok akan kita sampaikan dengan bahasa yang ringkas insyaallah. Meskipun ini kita belajar tentang sahabat, tapi kita harus tahu bahwa memahami sahabat termasuk manhaj as-sunnah. Karena banyak orang menyimpang gara-gara masalah keyakinan terhadap para sahabat. Keyakinan yang salah terhadap para sahabat bisa menyebabkan orang itu terjatuh pada kesalahan. Ya, makanya coba yang punya kitab tuh, yang punya kitab dibuka lagi. Poin yang pertama, coba dibuka semuanya. Poin yang pertama, bunyinya apa? Satu orang membaca. Kalau saya tahu, Arabnya juga bisa membaca. Ya, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarkil bidah. Kan gitu kan? Bunyi yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi dan meninggalkan bidah. Nah, tuh. Pengarang kitab ini meletakkan sahabat nomor pertama. Kan sudah saya terangkan dulu kan. Mengapa kok tidak Al-Quran dan Sunnah? Imam Ahmad ketika menulis kitab itu, pondasi pertama ajaran Islam berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Nomor pertama. Bukan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengapa? Karena kalau Al-Quran dan Sunnah gak usah diomongkan Pak. Semua orang setuju. Betul? Semua setuju. Mau golongan Mu'tazilah, Khawarij, Maturidiyah, As'ariyah, mau semuanya sepakat Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang menjadi masalah bukan itu. Cara menginterpretasikannya bagaimana? Makanya ditulis yang pertama oleh Imam Ahmad sahabat. Karena mengetahui sahabat itu termasuk manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan jika ada pertanyaan dan pertanyaannya boleh tidak dalam pembahasan, boleh. Silakan kalau ada. Monggo. Saya sendiri ambil dari seperti itu juga kebutuhan. Nah, kalau ini punya long history of Islam. History of Islam. Of Arab apa? Long history of Islam. Hah? Honda. Saya. Duga. Siap. Betul, betul, betul. Oke, siap. Boleh. Pertama, saya mengagumi Utsman daripada yang lain jelas tidak, ya. Karena kebetulan materi sekarang tentang antum kalau lihat saya ceramah masalah Abu Bakar, seperti saya itu nomor satu Abu Bakar. Kalau saya bercerita tentang Umar, seperti nomor satu siapa? Umar. Tapi semuanya yang nomor satu siapa? Abu Bakar. Itu urutannya Nabi, urutannya sahabat. Orang manusia terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik. Siapa yang dimaksud sini kalian ini? Sahabat. Dan sahabat telah memilih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu pilihannya manusia terbaik. Ya. Jadi nomor satu, nanti saya terangkan, kan pernah saya jelaskan ya. Barang siapa mengatakan Umar lebih baik daripada Abu Bakar, dia zol, dia orang sesat. Sampai segitunya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akidah ini. Barang siapa meyakini Ali lebih mulia dari barang siapa meyakini Utsman lebih daripada siapa? Umar, dia orang sesat. Artinya salah gitu loh. Orang yang meyakini Ali lebih mulia dari Utsman, ya mukhti, orang yang salah. Nomor satu Abu Bakar. Baru kemarin sudah saya terangkan bagaimana hal yang menunjukkan bahwa Abu Bakar lebih daripada yang lain. Begitu juga dengan Umar, baru Utsman. Jadi kalau dikatakan mengagumi Utsman melebihi yang lain, jelas tidak ya. Tapi kita mengatakan urutan sebagaimana diurutkan oleh hadis Nabi. Nabi sendiri mengatakan ada Nabi, ada orang Siddiq, ada dua orang mati. Terus kemudian lafaz yang tadi itu, lafaznya Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Itu urutannya Nabi. Jadi seperti itu. Dan saya yakin Ustaz Khalid pun demikian. Ustaz Khalid pun demikian. Ya, wajib Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini manusia terbaik setelah para Nabi dan Anbiya siapa? Abu Bakar. Itu sudah keyakinan, tidak boleh diganti. Kalau orang berkeyakinan lain, dia salah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah tidak boleh diganti. Karena pergantian posisi itu mengandung unsur nanti yang berkonsekuensi. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Oke. Kemudian tadi dikatakan bahwa banyak terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan ini, bang itu. Referensinya macam-macam gitu ya. Saya sarankan kalau zaman fitnah, zaman fitnah untuk beli kitab ini. Zaman fitnah itu zaman kalau gemilangnya Islam kan Abu Bakar, Umar, sama beberapa tahun pemerintahnya Utsman itu gemilangnya Islam. Yang menjadi masalah adalah ketika zamannya Utsman, terus Ali, terus Hasan, terus Muawiyah itu zaman pelik. Banyak isu-isu yang beredar, maka saya sarankan untuk beli kitab ini. Khutbatun minat tarikh, sepenggal kisah sejarah semenjak wafatnya Rasulullah hingga terbunuhnya cucu beliau Husain bin. Sudah ada terjemahnya. Kalau terjemahnya diterjemahkan, inilah faktanya. Terus kalau dikatakan tadi panjenengan mengatakan bahwa padahal sebenarnya kan Umar yang lebih termasuk ekspansi, tidak bisa. Sejarah mana yang saya pengen tahu, bukunya mana yang menerangkan hal itu, yang mengatakan bahwa ekspansinya Umar lebih banyak daripada Utsman? Jelas tidak lah, jelas tidak. Tetapi semua itu mata rantai yang tidak bisa diputus. Zamannya Utsman tanpa zamannya Umar tidak bisa, itu tangga semua. Zamannya Utsman bin Affan itu, zamannya Abu Bakar itu menguatkan pondasinya, yaitu Jazirah Arab. Nabi palsu ditumpas, orang yang ingkar zakat diberantas. Ya, zamannya Umar Abu Bakar ini, Abu Bakar wafat dalam kondisi Jazirah Arab stabil. Ya, modalnya sudah ada, stabil. Zamannya Umar bin Khattab penaklukan Syam. Tiga negara. Syam itu negerinya para nabi. Palestina, Yordania, Suriah sama Lebanon. Itu zamannya Umar bin Khattab. Romawi pada waktu itu tinggalnya di Syam, dihancurkan di zamannya Umar bin Khattab. Persia Kodisiyah di zaman Umar bin Khattab di bawah pemimpinan siapa tadi? Sa'd bin Waqqas, tapi belum tuntas. Mesir selesai, enggak sampai ke Afrika Utara semua. Itu di zamannya Umar bin Khattab yang jadi panglima Amr bin As. Tapi di zamannya Utsman bin Affan ini melengkapi. yang dari Mesir. Mesir itu kan gerbangnya Afrika. Setuju? Mesir itu negara yang sebagian ikut Asia, sebagian ikut Afrika. Mesir itu punya Sinai. Sinai itu masih Asia. Pernah ke Sinai? Sinai itu masih di masih Asia. Tapi kalau yang Kairo semua itu ikut Afrika. Sampai situ selesai. Zamannya Umar. Ke timurnya sampai Irak. Ke utaranya sampai Syam, sampai Notok, Suriah. Di zamannya Utsman bin Affan, saya jelaskan itu. Zamannya Utsman bin Affan ini Afrika Utara diratakan dengan Islam dengan komandan perangnya namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Besok saya jelaskan itu, perkembangan data. Kemudian ke timurnya sampai ke Khurasan. Irak masih lanjut sampai ke Iran, sampai ke perbatasan Afghanistan. Sampai ke Azerbaijan. Itu zamannya siapa tadi? Utsman bin Affan. Dan yang menguatkan pangkalan-pangkalan militer, pangkalan laut, Utsman bin Affan. Dan pada waktu itu Muawiyah termasuk panglima yang mengarungi lautan di zamannya Utsman bin Affan. Jadi kalau masalah ekspansi jelas zamannya Utsman tidak yang nandingi empat khalifah ini. Tetapi itu gak boleh dibandingkan karena apa? Itu mata rantai. Semua saling apa? Melengkapi. Tapi zamannya Ali justru yang mandek, stagnan. Mengapa? Karena disibukkan dengan peperangan beliau itu. Kasihan beliau itu. Jadi Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, Ali bin Abi Thalib itu Pak, tidak pernah kalah dalam perang. Tidak pernah Ali mubarozah tanding dengan orang kafir. Terus Ali kalah, tidak pernah. Pemberani Ali. Julukannya Abu Haidar. Julukannya itu singa. Kalau perang itu dia melantunkan syair. Analladzi sammatni ummi Haidar. Kalayusifil khobati fanduro. Aku adalah singa. Aku adalah orang yang ibuku menamai aku dengan singa. Kalau perang mesti kalah. Kalau perang, kan dulu zaman dulu kalau perang kan ada mubaroza. Mubaroza itu apa sih? Tanding satu lawan satu. Kalau sudah Ali yang maju itu, orang kafir, royoan kamu aja. Pasti menang. Zaman fitnah, Ali ada di Kufah. Muawiyah ada di Syam. Muawiyah yang dicintai luar biasa sama kaumnya. Ali ini kuat, pendekar. Tapi Ali berkata, aku berperang dengan Nabi puluhan tahun. Tidak pernah aku kalah satu kali pun. Tapi aku melihat pemimpin yang tidak dipatuhi itu dimenangkan. Apa maksudnya? Aku ini sudah pernah perang sama Nabi puluhan tahun dan selalu menang. Tapi saya tidak melihat kemenangan itu diraih oleh pemimpin yang tidak ditaati. Maksudnya siapa? Dirinya beliau sendiri. Dia kan memimpin orang Kufah. Orang rusak-rusak itu nanti yang ikut apa namanya, yang nanti ketika Ali selesai diganti Hasan juga dikhianati sama orang Kufah. Nanti ketika Husain ada di Madinah dipanggil sama orang Kufah. Masih ingat ceritanya kan? Dipanggil sini, saya mau ngangkat kalian jadi apa? Khalifah. Ketika Ali dan anak keturunannya datang ke Kufah, datang pasukannya Yazid, sembunyi-sembunyi orang Kufah ini. Akhirnya Ali terbunuh dalam peperangan. Nanti kita jelaskan banyak lebar. Jadi seperti itu, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa nomor satu adalah Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali, setelah itu Baqiyah 10 orang dan Ahli Badr. Nah itu kedua. Kemudian masalah ekspansi tadi, seperti yang saya katakan, mereka itu anak tangga, zamannya Utsman tidak ada, kalau enggak zamannya Umar, sehingga tidak layak untuk dibanding-bandingkan, karena semua itu mata rantai yang enggak bisa diapa, diputus. Tapi kalau perluasannya lebih besar mana? Ya, jelas, lebih luasnya siapa? Utsman bin Affan. Karena pondasinya di zaman Abu Bakar sudah dikuatkan, terus dilebarkan di zaman siapa? Umar, tinggal mudanya Utsman ini. Kaya raya pada waktu itu. Ya, zamannya Utsman lah. Karena kekayaan yang melimpah ruah di negeri Islam itu juga menjadi salah satu pemantik timbulnya kerusuhan. Karena orang kan, orang itu Pak, kalau kaya raya, banyak harta itu kan cenderung apa? Rakus, cenderung gitu. Jadi ada keinginan untuk menjadi ketua dan seterusnya. Jadi Rasulullah mengatakan seperti ini, perhatikan, ini penting. Karena ini termasuk yang menjadi dasar mereka memberontak. Rasulullah mengatakan, A'immatu min Quraisy, pemimpin harus dari Quraisy. Makanya kalau lihat sama lihat sejarah, semuanya Quraisy Pak. Rasulullah Quraisy. Quraisy apa tidak? Diganti oleh Abu Bakar, Quraisy. Diganti oleh Umar, Quraisy. Diganti oleh Utsman, Quraisy. Diganti oleh Ali, Quraisy. Diganti oleh Hasan, Quraisy. Diganti sama Muawiyah, Quraisy. Diganti sama Yazid, Quraisy terus Abdul Malik bin Muawiyah terus sampai dinasti Umayyah habis selesai itu semuanya Quraisy. Datang generasi berikutnya dinasti Abbasiyah, Abdul Abbas As-Saffah, Harun Ar-Rasyid, Abu Ja'far Al-Mansur, semuanya itu Quraisy. Sampai nanti itu ujung-ujung zamannya dinasti Al-Ayyubiyah. Ada Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pun Salahuddin Al-Ayyubi enggak beraninya berdirinya khalifah. Jadi zaman dulu itu benar-benar mengamalkan hadis itu, Pak. Pemimpin itu dari Salahuddin, ada enggak orang yang mengatakan khalifah Salahuddin Al-Ayyubi? Ada? Yang ada apa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mengapa? Apakah pada waktu itu enggak ada dinasti Abbasiyah? Dinasti Abbasiyah itu ada, Pak. Tapi enggak ngaruh, enggak ngidul. Ada pemimpinnya, ya gambar tok. Apa ya istilahnya itu secara juridis gitu bahasanya kan, secara juridis yang jadi khalifah ada dinasti Abbasiyah, tapi secara de facto tidak berlaku, kecil, semua yang ngatur negeri Islam itu Salahuddin Al-Ayyubi, tapi menghormati khalifah pada waktu itu Salahuddin tidak mau mengkudeta dan tetap khalifah Anda, tapi yang mengatur secara de facto siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya nanti ada gerakan separatis di Mesir namanya dinasti Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah ini karena melihat Abbasiyah lemah, ingin mendirikan kekhalifahan. Disikat sama Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Salahuddin Al-Ayyubi ini, meskipun dia itu penguasa, tapi loyalitasnya tetap ke dinasti Abbasiyah. Terus sampai nanti ganti Turki Utsmani lah, itu sudah enggak. Bukan apa? Bukan Quraisy. Ya, baca kitab Khibbatun Minat Tarikh. Ya, yang sudah ada judul Indonesianya apa namanya? Inilah faktanya. Kalau yang di saya ini versi Arabnya. Saya ini ngajar kitab ini dan nggak tahu kok ada yang ngirim saya kitab aslinya ini. Karena saya punya dulu fotokopiannya, karena nggak ketemu kitab aslinya, fotokopian bahasa Arab. Tapi ada yang ngirim, alhamdulillah. Bismillah. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa mimpi ada tiga, dari Allah, dari setan, dan bunga tidur. Bagaimana cara kami membedakannya? Bagaimana cara membedakannya? Rasulullah mengatakan bahwa ya, kenabian itu selesai. Enggak ada lagi nabi, enggak ada lagi wahyu. Tapi ada cabang kenabian yang terus berlanjut. Apa itu? Mimpi. Mimpi soleh masih bisa mendatangi orang-orang soleh atau mendatangi orang-orang baik untuk dijadikan petunjuk. Mimpi yang baik, mimpi yang dari Allah, mimpi yang menggembirakan, mimpi yang mengandung firasat positif, itu boleh diyakini. Tetapi mimpi yang baik tidak boleh berkaitan dengan hukum ibadah. Hukum Islam tidak boleh. Karena pasti itu tidak boleh terjadi. Karena hukum tidak boleh disandarkan kepada mimpi. Misalnya mimpi ketemu Rasulullah disuruh mengamalkan wirid sebanyak 4.444 kali. Ini syariat, tidak mungkin lewat mimpi. Tidak boleh. Karena kalau syariat lewat mimpi, buyar agama Islam. Setiap orang mimpi, buyar semuanya. Jadi mimpi yang baik itu hanya dalam sebatas apa? Firasyat, dalam batas kabar baik. Itu seperti itu. Mimpi misalnya hal-hal yang positif dan bermakna positif, dan ketika bermimpi itu Anda senang gitu. Yang kedua itu minasyaiton. Seperti Anda itu mimpi ketemu orang jelek, ketemu orang yang jahat, dikejar-kejar, itu minas syaitan. Adapun yang membuat Anda takut, Anda bangun langsung takut Anda. Ada yang mengganjal di pikiran Anda. Itu mimpi yang jelek. Kata Nabi segera bangun dan meludah kiri 3 kali. Kalau ada istrinya jangan diludahi. Dan dianjurkan itu apa? Berwudu. Kalau bisa sholat 2 rakaat dan bertawud. Ya. Terus yang nomor berapa tadi? Yang nomor 3 ya, yang enggak ada artinya ya, sekedar mimpi aneh-aneh tapi enggak ada selundrungannya gitu loh, Pak. Ya, jadi mimpi yang enggak ada masalah ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kita menuntut ilmu itu harus melihat nasabnya ulama? Ya enggak lah ya. Man batta'a amaluhu lam yusyrik bihi. Sebentar. Lam man batta'a lahu nasab. Man bato amalu lam yusri bina sabuhu. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Berarti ibroh menjadi barometer di sisi Allah bukan nasab. Tapi apa? Amal ilmu seseorang, amal baiknya. Jadi lihat keilmuannya, jangan lihat nasabnya, ya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum, Allah tidak melihat wajah kalian. Allah tidak melihat baju-baju kalian, rupa kalian, harta kalian, walakin la yanduru ila qulubikum. Ya. Allah melihat hati-hati kalian. Jadi bukan nasab yang dilihat. Karena banyak beberapa orang dari kelompok tertentu menyatakan mengharuskan melihat nasabnya ulama sampai ke Rasul, walaupun ilmunya minim, menurut saya bagaimana? Sekali lagi, bukan, tahu saya nggak ada ya ulama yang mengatakan nasab, ilmu, ilmunya bersanad itu mungkin. Ya ini nimba ilmu dari ini nimba ilmu dari ini sampai ke Rasul itu mungkin. Tapi kalau nasab ya enggak ya, nasabnya. Allahu a'lam. Tetapi tetap keluarga Nabi itu punya keutamaan daripada yang lain. Ahli bait itu jelas ya, tapi kita enggak boleh mengkultuskannya ya. Keluarga Nabi itu jelas banyak, keutamanya banyak. Tapi benar enggak itu keluarga Nabi itu ya wallahu alam juga gitu. Paham maksudnya? Saya sudah berkeluarga, memiliki satu anak, hidup masih dengan mertua. Saya sudah berkeluarga, memiliki satu anak. Berapa istrinya? Sudah disebutkan, tapi kemungkinan satu. Saya berkeluarga, memiliki satu anak, hidup masih dengan mertua. Jika memiliki uang, manakah yang didahulukan, membayar hutang bank atau membangun rumah karena masih memiliki hutang bank? Selesaikan hutangnya dulu ya, biar gak punya tanggungan. Jangan hutang di bank ya, tambah sakit semua. Hutang ke yang punya duit itu ya. Dan yang punya duit juga harus ngutangi. Dan yang utang harus kembalikan. Nah, jadi jangan utang di bank lah ya. Riba itu berat usahanya. Saya pernah mendengar Ustaz bahwa ada amalan umat generasi setelah sahabat yang pahalanya melebihi sahabat. Apakah hadis itu sahih? Sahih. Ada hadis sahih yang mengatakan bahwa orang yang beramal mulia pada zaman kemudian itu pahalanya seperti 40 orang di antara kalian. Maksudnya Nabi siapa? Sahabat. Apakah kami ya Rasul? Iya. Ini pernah ditanyakan ke Syekh Ali Hasan Al-Habi, muridnya Syekh Albani, ditanya tentang hadis ini. Bagaimana dengan hadis ini ya Syekh? Kata beliau, al-ajru la yadullu ala al-fadl. Pahala banyak tidak menunjukkan keutamaan. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa kita lebih mulia. Keutamanya di sana, para sahabat yang lebih mulia. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mengapa para ulama dalam menvonis suatu masalah perkara itu berbeda-beda, baik para ulama salaf dan mana dan ulama khalaf? Apa hikmahnya? Jazakallahu khairan. Masalah apa ini? Kalau masalah fikihnya itu wajar. Masalah fikihnya ada orang yang ulama yang berfatwa setelah ruku ada yang bersedekap, ada yang apa? Lurus, ada yang kalau sujud itu kaki dulu, ada yang tangan dulu, ada kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh, kan gitu kan ya? Ini masalah khilafiyah, fikhiyah, furu'iyah yang kita boleh berselisih pendapat ya, jadi harus legowo. Kalau saya ditanya tentang kunut subuh, saya jelaskan yang rajih yang mana. Tapi kalau menyesatkan orang terus membuat kita harus memusuhi orang yang kunut subuh, nggak boleh. Karena itu masalah fikhiyah, furu'iyah yang kita harus berlapang dada. Tapi kalau sudah masalahnya akidah, maka kita harus terangkan antara salah dan benar. Tapi kalau masalah fikih ya kita jelaskan yang rajih yang mana. Tapi kita hormati ulama yang berpendapat berbeda dengan kita. Itu wajar kalau masalah fikih ya. Tapi kalau masalah akidah enggak boleh terjadi perbedaan. Karena akidahnya sama. Dari Adam, Nabi Adam sampai hari kiamat, akidah itu sama, enggak berubah. Kalau syariat berubah, berubah umatnya Nabi Dawud puasanya, umat Nabi Dawud puasanya sehari puasa sehari, tidak umat Islam Ramadan kan gitu kan. Umatnya Nabi Musa kalau terkena najis dia apa kan? Digunting, dipotong. Kalau banyak najisnya ya habis. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ini tentang mimpi. Wah, masyarakat kita masih suka dengan mimpi-mimpi. Orang yang dalam keadaan tidur tapi setengah sadar sedangkan tubuh susah digerakkan atau dalam istilah Jawa tindihin, apakah termasuk mimpi dari setan? Ini termasuk itu sebagian mengatakan bagian dari setan. Kadang-kadang kalau tindihin itu kan baca itu kan berat gitu ya katanya ya. Baca ayat kursi berat. ya segera bangun. Kalau gitu jangan teruskan tidur, nanti datang lagi biasanya. Katanya gitu ya. Segera bangun, wudhu, sholat dua rakaat. Atau bertawud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Monggo, ada pertanyaan? Kalau enggak ada jangan dipaksa. Sudah, enggak ada pertanyaan? Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.